Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bertemu kembali dalam pelajaran Muraja'ah Nahwu bersama kitab Al-Muyassar. Pada bagian terdahulu sudah kita bahas atau kita ulang tentang beberapa poin ya mengenai marfu'atul asma, yaitu kelompok isim-isim yang harus dibaca marfu ya, di antaranya yang sudah kita bahas yaitu fa'il ya, kemudian naibul fa'il ya, dan juga apa mubtada dan khobar ya, kita sudah membahasnya ya dalam pertemuan yang sebelumnya. Kita masuk ke halaman 43, yaitu mengenai kana dan saudara-saudaranya. Ya, disebutkan di sini bahwasanya kana dan saudara-saudaranya adalah fi'il-fi'il yang masuk kepada mubtada dan khobar, maka dia merofakkan ya yang pertama dan disebut sebagai isimnya, yaitu isim kana, dan dia menasabkan yang kedua dan dinamakan sebagai khobarnya, yaitu khobar kana. Ya, diberikan di sini contohnya oleh penulis ya, Allahu alimun, Allah adalah alim yang maha mengetahui. Maka ini adalah susunan mubtada dan khobar. Ketika kita masuki kata kana, maka berubah menjadi kanallahu aliman, adalah Allah itu aliman, yaitu maha mengetahui. Maka di sini lafzul jalalah Allahu dibaca marfu sebagai isim kana, dan aliman dia berubah menjadi apa, khobar kana ya. Jadi di sini yang dibaca marfu adalah apa, isim kana. Adapun khobar kana, maka dia dibaca mansub, sehingga otomatis dia masuk nanti dalam kategori apa, yaitu mansubat ya, kelompok isim-isim yang dibaca mansub, di antaranya adalah khobar kana ya, di antaranya khobar kana. Kemudian di halaman 44 penulis menjelaskan tentang akhwatu kana, yaitu saudara-saudara kana. Dan saudara-saudara kana ini bermacam-macam, di antaranya disebutkan di sini amsa ya, memasuki waktu sore, asbaha memasuki waktu pagi, adha memasuki waktu duha, dhulla memasuki waktu siang ya, bata memasuki waktu malam. Kemudian soro, yaitu menjadi, laisa tidak atau bukan, mazala senantiasa ya, manfaqa juga senantiasa, mafatiha senantiasa ya, mabariha senantiasa. Kemudian madama, yaitu selama ya, selama. Ini adalah saudara-saudara kana, dan dia disebut dengan fi'il-fi'il yang nakis ya, disebut apa, fi'il-fi'il yang nakis. Disebutkan juga oleh penulis di sini bahwasanya isim kana ada yang berupa ya isim zahir, dan juga ada yang berupa isim dhamir ya. Contohnya yang zahir, kanallahu samian basiro, adalah Allah itu samian basiro, maha mendengar lagi maha melihat. Maka di sini isim kananya yaitu zahir, yaitu lafzul jalalah Allah. Contoh yang domir misalnya dikatakan dalam ya, ayat kuntum khayra ummatin, adalah kalian sebaik-baik umat. Maka di sini isim kana yaitu berupa domir, yaitu kata tum ya, kuntum, maka isimnya mana, yaitu kata tum. Kemudian di akhir bab ini diterangkan oleh penulis tentang dua macam kana ya. Kana ini ada yang nakisoh dan ada yang tamah ya, yang kurang dan sempurna. Adapun yang nakis atau kurang, dia adalah yang membutuhkan kepada isim dan khobar, seperti ya yang sedang kita bahas tadi. Misalnya di sini contohnya kana Muhammadun nabiyan ya, adalah Muhammad seorang nabi. Maka kana di sini disebut kana yang nakis ya, karena dia butuh kepada isim dan kepada khobar. Adapun kana yang berikutnya adalah yang sempurna, dia tidak butuh kepada isim dan khobar, tetapi butuhnya yaitu kepada fa'il. Ya, di sini dicontohkan kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana terjadinya akibat orang yang mendustakan. Maka kana di sini adalah kana yang sempurna karena dia memiliki fa'il. Jadi sesudahnya itu adalah dibaca marfu sebagai apa? Fa'il. Jadi tidak ada di sini isim kana dan juga tidak ada khobar kana. Nah, kana yang seperti itu kita sebut dengan istilah kana yang tam, yaitu yang sempurna. Kita masuk ke halaman 46 di mana diterangkan tentang inna dan saudara-saudaranya. Inna dan saudara-saudaranya dia adalah masuk kepada mubtada dan khobar sehingga menasabkan mubtada dan disebut isimnya dan marafakkan khobar dan disebut sebagai khobar inna. Ya, contohnya Allahu Azizun, Allah adalah Maha Perkasa. Maka sini adalah susunan mubtada dan khobar. Ketika dimasuki dengan kata inna, maka berubah menjadi innallaha azizun. Ya, menjadi apa? Innallaha azizun. Maka di sini ya, mubtada-nya berubah menjadi isim inna dan mansub ya, dan khobarnya menjadi khobar inna ya, azizun dibaca marfu. Dan inna memiliki saudara-saudara, bisa kita lihat di bawahnya ada anna ya, sesungguhnya, ka'anna, seolah-olah, lakina ya, akan tetapi, laita, andai kata, la'ala ya, mudah-mudahan ya, ini adalah saudara-saudara inna. Dan isim inna ya, dia ada dua macam, ada yang zahir dan ada yang domir, seperti dalam pembahasan sebelumnya tadi. Adapun tawabi bagi isim-isim yang marfu nanti akan dijelaskan ketika membahas yaitu majrurat isim-isim yang majrur. Kita masuk ke halaman 50 ya, tentang pembahasan nakirah dan ma'rifah. Ya, itu yang terakhir kita bahas ya pada pertemuan kali ini, yaitu tentang nakirah dan ma'rifah. Adapun isim yang nakirah itu adalah yang menunjukkan ya sesuatu yang belum tertentu. Ya, misalnya dikatakan waladun, seorang anak, ya rajulun, seorang lelaki, maka ini belum tertentu. Adapun ma'rifat itu sudah tertentu. Seperti nama orang ya, Muhammad, Aisyah ya. Dan dijelaskan di halaman 51 tentang macam-macam isim ma'rifat. Ada 7 macam ya dijelaskan di sini. Yang pertama adalah domir, yaitu kata ganti. Jadi domir kita katakan dia termasuk isim yang ma'rifat. Seperti anta ya, nahnu, ini adalah hukumnya apa? Ma'rifat. Kemudian yang kedua adalah al-alam, yaitu nama. Nama ini ada 3 macam. Yang pertama ismun karim, nama mulia, seperti Muhammad, ya, Ali dan semacamnya. Atau biasa kita sebut ya nama biasa, itu namanya ismun karim, nama yang asli. Kemudian yang kedua adalah nama kunyah, seperti Abu Sa'id, ya, Ummu Salamah, ini adalah nama apa? Kunyah. Dan yang ketiga itu julukan atau lakab, seperti Syamsuddin, ya, Qumaruddin, ini adalah nama dan kita hukumi dengan apa? Ma'rifat. Yang ketiga adalah isim isyarah, seperti hadza, hadzihi, ini juga kita hukumi ma'rifat ya, isim isyarah kata penunjuk. Yang keempat isim mausul atau kata sambung, seperti alladzi, alladzani dan seterusnya, ini adalah juga ma'rifat. Yang kelima yaitu al-mu'arraf bi'al, yaitu yang dima'rifatkan dengan alif lam ya. Jika ada kata isim yang diberi alif lam, maka dia adalah ma'rifat. Al-waladu, ya, anak itu. Al-ustadu, ustad itu, dan seterusnya. Kemudian yang keenam adalah yang disandarkan kepada salah satu di antara yang sudah disebutkan di atas, ya, mudhof kepada ma'rifat. Contohnya adalah daftaruka, buku tulismu, ya. Maka kata daftaru di sini ma'rifat karena dia disandarkan kepada isim ma'rifat. Daftaru Aliin, bukunya Ali, maka juga daftaru ini ma'rifat. Kenapa? Karena disandarkan kepada isim ma'rifat. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah al-munada al-maksud, ya, yang munada itu apa? Yang diseru dan sudah tertentu. Contohnya, ya ustadu, wahai ustad, maka di sini ustadnya sudah tertentu, ya. Ya waladu, wahai anak, anaknya sudah tertentu. Nah, ini disebut dengan apa? Munada maksudah, ya, sudah tertentu. Nah, ini adalah kita hukumi dia adalah ma'rifat. Ya. Nah, pada pembahasan yang akan datang kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu mengenai mansubatul asma atau kelompok isim-isim yang harus ya dibaca mansub. Ya. Demikian yang bisa kita bahas dalam pertemuan ini, mudah-mudahan bisa mengingatkan kembali ya apa yang sudah kita pelajari dari kitab Al-Muyassar. Demikian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf banyak kekurangan ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.